Mitra bisnis, meski Kwi Kian Gi telah memberikan pembekalan kepada parpol-parpol yang menolak kenaikan harga BBM tentang masih surplusnya anggaran negara di tengah kenaikan harga minyak dunia, sehingga penyebutan subsidi BBM telah membuat APBN jebol menjadi tidak valid. Namun opsi yang muncul dalam rapat di DPR beberapa hari lalu hanyalah harga BBM naik atau tidak naik, yang keduanya masih menyebutkan adanya subsidi. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apakah pembekalan yang Bapak berikan tidak bisa otomatis menghilangkan istilah subsidi BBM dalam rapat parlemen? Tidak akan, parlemen kan partai politik. Partai politik itu yang setuju itu semua tahu. Golkar itu tahu persis, punya semua dokumen saya, malah wakil ketua badan anggarannya tahu. Terus saya kasih komplit tuh. Tapi Pak Kwi, mengapa kemarin opsi yang muncul hanya dua, tanpa memberikan alternatif lainnya? Nggak tahu. Nggak, saya cuma bisa naik, nggak naik, dan perkelitan mereka saya nggak paham aja. Saya cuma mengatakan, tanpa dinaikkan itu sudah kelebihan 96 triliun, itu bantah dulu dong, itu nggak bisa bantah kok. Baik Pak Kwi, meski anggaran negara masih surplus 96 triliun dengan harga BBM Rp4.500, tapi Bapak juga setuju jika surplus itu bertambah besar untuk membiayai pembangunan ya Pak? Iya betul, 96 itu memang dibutuhkan, oleh karena itu sudah habis kan? Karena itu kan dimasukkan sebelah debit, sebelah pemasukan dari negara, terus pengeluarannya banyak. Anggaran kan selalu sama kiri kanannya, itu oke. Jadi saya tidak mempermasalahkan dipakai apa tidak dipakai, penting apa tidak penting, surplus apa minus gitu loh. Nah, dia bilang surplus bang gitu, tetapi perlu ini itulah. Kalau gitu ngomongnya lain, ngomongnya bilangnya kepada rakyat, Anda bayar 4.500 itu saya udah surplus, tetapi saya nggak terima karena saya perlu lebih banyak duit, jadi Anda saya suruh bayar lebih gitu loh. Ngomongnya begitu gitu. Jadi, sebenarnya Bapak fokus pada kejujuran dan transparansi pemerintah ya Pak Kwik? Persis, jangan nipu, jangan bohong, jangan menyesatkan. Apa mereka menipu? Iya, wong dia bilang APBN jebol. APBN jebol itu kan tidak punya duit yang bikin jebol, duitnya lebih kok. Sudah banyak yang mengakui, Pak Anggito udah ngakuin bahwa tidak begitu. Bahwa saya benar, yang mata saya benar banyak sekali sekarang, setelah 18 tahun, banyak sekali. Nah sekarang buktinya, tidak ada satupun kan dosen, guru besar dalam bidang ekonomi yang bantah saya nggak ada. Yang bantah-bantahin saya ini kan, ya praktis nggak ada, kecuali insinyur-insinyur. Cuma satu, wamen yang di metro, wamen ESDM ini yang nggak ngerti apa-apa itu. Dia nggak ngerti gimana dong, ini negara ini kasihan. Dia boleh insinyur segala, tapi kan kalau sudah menduduki posisi itu kan mesti ngerti. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.